bagai bulu rindu, hatiku terharu di kalbu. Di mana kau Dewi, sampai hati kau pergi, tinggal aku sendiri dalam sedih. Hancur semua harapan oleh katamu yang palsu itu. Cita-citaku terganggu sekarang karena kau. Oh Tuhan yang Esa, pada kau ku serahkan jiwa dan ragaku selamanya. Semua harapan oleh katamu yang palsu itu. Cita-citaku terganggu sekarang karena kau. Oh Tuhan yang Esa, pada kau ku serahkan jiwa dan ragaku. So